Berikutnya idgham nun sukun atau tanwin pada huruf mim. Ya. Pelajaran 69 kita ambil yang paling bawah dari halaman 86. Baik, perhatikan. Idgham apa? Nun sukun atau tanwin pada mim. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin. Ada tiga tempat. Wala amatum mu'minah khairum min mim musyrikah. Ada tiga tempat. Semuanya itu kami sukun pada mim. Kita ulang. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin. Amatum mu'minatun khairum min musyrikatin. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin. Yang berikutnya wala abdun tanwin bertemu dengan mim, ya, juga ada tiga tempat. Berikutnya idgham nun sukun atau tanwin pada huruf wawu. Baik, kita ambil dua contoh terakhir. Wala mauludun huwa jazin walidihi syai'an la raqabin. Baik, ulangi. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin. Hukum idgham.